Pantune sing dijaluk aku seneng nek nangis-nangis. Ya, lagunya ke Taman Asmoro. Nggih. Nah, penggemar setianya Sangga Buana. Oh, Mbak Dini. Pindah.